Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ikhwanul rahimah wa rahimakumullah. Setelah kita baca bahwasanya duhur syahr Ramadan, maksudnya bulan Ramadan satu pun yang lain, ini ada dua perkara. Yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, dan yang kedua dengan ikmal Syaban salati yaum al-hilal hari. Dan bahwasanya kalau yang berkira Ramadan itu cukup dengan seorang muslim yang adil, yang tentunya kesaksian diterima oleh pemerintah muslim. Jadi untuk semuanya rahimahullah, di antara masalah yang beliau sebutkan kepada kita adalah bagaimana kalau ada seorang muslim dengan yakin dia melihat hilal Ramadan. Namun dia ketika dia sampaikan kepada pemerintah muslimi, persaksian tidak diterima. Apakah dia wajib puasa sendiri atau tidak? Nah, dia yakin melihat tapi sendirian. Namun ketika disampaikan kepada penguasa, pemerintah, mereka tidak menerimanya. Yang beliau buatkan syiar rahimahullah menyatakan alai usaw syiar, maka dia puasa dengan tidak menampakkan dirinya. Dan hukum puasa setelah dia yakin dia telah melihatnya tidak, namun persaksian dia tidak terima penguasa muslimin, maka dia yasumu syiar. Adapun intiha Ramadan, ada berakhirnya bulan Ramadan, berbeda dengan ru'yah Ramadan. Kalau ru'yah hilal Syawal itu harus minimalnya dua hari. Harus minimal dua hari. Sehingga kata Syaikhul rahimahullah, kalau dia melihat hilal Syawal sendirian, maka tetap dia puasa. Nah, beda hukumnya antara ru'yah hilal Ramadan dan hilal Syawal. Qala, berkata mu'allif, wa yathbutu inqidha'u Ramadan, dan tetap ditetapkan berakhirnya Ramadan bi ru'yati hilal syahr Syawal, dengan teriaknya hilal bulan Syawal bi syahadati muslimaini, dengan persaksian dua orang muslim yang adil. Sehingga satu ucapannya kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau seorang yang fasik melihatnya liyukbal, karena harus adil. Kalau dianggap misalkan ada seorang fasik yang bersaksi melihat hilal, tidak diterima. Bagaimana kalau melihat seorang wanita, seorang wanita melihat hilal, yang dipakai para ulama kita diterima, karena masalah ini masalah khabar dininya, sehingga walaupun wanita diterima persaksian. Qala fa illam yashhad muslimani adlan bi ru'yatil hilal, kalau tidak ada dua orang muslim yang melihat hilal, wajib ikmal iddah Ramadan, maka wajib menyempurnakan Ramadan salati yauma. Ini terkait dengan masalah duhur Ramadan. Ada pun masalah hisab, saya kira sudah sering kita dengar, kita baca tidak bolehnya memakai hisab. adanya da'imah ketika menjelaskan masalah ini, tentang masalah apa pendapat yang sahih dalam menentukan mulai Ramadhan. Yang pertama adalah tentunya sebagaimana pembahasan kita, kata beliau, apakah jalannya da'imah ibrah ibadah syahr Ramadhan yang terangkat di dalam penentuan masuknya Ramadhan, wantihai dan keluarnya selesainya adalah biru yang dikira. Yang kedua, beliau terangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala ma kana wa ma sayakun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu apa yang telah terjadi dan akan terjadi. Di antaranya min taqaddum ilmi falak wa ghairihi min al-umur. Allah Maha Tahu akan ada perkembangan ilmu falak dan ilmu-ilmu lain-lainnya. Tetapi bersama dengan itu Allah tetap mengaitkan masalah puasa dengan ru'ya. Paman syahid ini musuh syahat pada subuh. Jadi tidak boleh nam kaum sini mengaitkan masalah ini kepada hisab. Kemudian pada bulan rahimahumullah, masalah yang ketujuh, masalah terakhir di siang ini adalah masalah waktu niat saum, masalah waktu berniat puasa dan hukumnya. Al-masalah sabi'ah, waktu niyah bisawm wa hukmuha. Qala yajibu 'ala shaim an yanbiya shiyam. Wajib atas orang yang berpuasa untuk berniat puasa. Wa hiya ruknun min arkanihi kama mada. Dan niat itu adalah satu salah satu rukun dari rukun puasa sebagaimana telah lewat di awal pembahasan. Yang salah rukun puasa adalah niat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Qala wa yanwiha minal laili bisyamil wajib. Kapan waktunya? Waktunya adalah dia berniat dari malam hari kalau dia puasa-puasa wajib. Qasa Ramadan, puasa Ramadan, wa kafarat wal-qadha wal-nadar. Walau qabla al-fajri bi daqiqatin wahidah. Ya, walaupun satu menit sebelum terbit fajar. Yang penting adanya. Walaupun satu menit sebelum terbit fajar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyi siyam qabla al-fajri fala siyam lah. Barang siapa yang belum berniat puasa sejak sebelum terbit fajar, maka dia ada puasa baginya. Nah, dan tadi kita sudah kita baca, kita sebutkan, apakah harus yauminya setiap hari puasa itu niatnya setiap hari atau cukup untuk sebulan. Sebelumnya, sebagaimana tentunya dalam amalan yang lain, niat mahal wa al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Sehingga ketika ada pertanyaan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ma taqulu fi shaum Ramadan, apa yang diucapkan oleh orang yang puasa Ramadan? Wa yaftaqiru ila kulli kulli yawmin ila niyyah am la, apakah harus setiap hari berniat atau tidak atau tidak? Maka Ibnu Taimiyah menjawab, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kullu man 'alima anna ghadan min Ramadhan, semua orang yang tahu besok Ramadhan, wahwa yuridu sauma, dan dia sudah mau puasa besok, faqad nawa sauma, berarti dia sudah berniat. Sawa'un taraqqaqa bin niyyah aw lam yataraqqaq, apakah dia melafalkan atau tidak. Ya, kalau sudah tahu besok Ramadan, maka dia sudah niat. Kalau besok Ramadan, besok mau puasa, sudah niat. Walaupun tidak melafalkannya. Wa hadza fi'lu 'ammatil muslimin, inna dhalal, perbuatan keumuman muslimin. Kulluhum yanisya, semua mereka mesti ketika puasa berniat puasa. Itu ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Allah taala. Pertanyaan kedua disampaikan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Allah. Saya bacakan sempurna insyaallah. Pertanyaannya, hal niyatus shaim kafiyatun an niyati shaumi kulli yawm ala hiddah? Apakah niat puasa itu cukup, mencukupi dari puasa setiap harinya? Cukup ketika masuk Ramadan dia niat puasa sudah untuk sampai sebulan penuh, sehingga tidak butuh lagi setiap malam niat, atau bagaimana? Jawabannya kata Syekh Muhammad bin Rahimahullah, minal ma'lum anna kula syakhsin yakumu fi akhir layl wa yatasahha, semua orang yang bangun, kata beliau, di malam hari, di akhir malam, kemudian dia makan sahur, fa innahu qad arada as-shaum, dia berarti sudah niat sahur, niat puasa. Wala syakka fi hadza, tidak ada keraguan. Li'anna kulla 'aqilin yaf'alu syai'a bi ikhtiyarihi la yumkin an yaf'alahu illa bi iradatihi. Ya, karena kata Rahimahullah, seorang yang berakal itu kalau melakukan sesuatu dengan pilihannya, ya, enggak mungkin dia melakukan sesuatu tanpa iradah, tanpa niat. Dalam ucapan yang lain, kurang lebih semuanya menyatakan dalam ucapan yang lain, sehingga para ulama menyatakan perkara yang paling sulit itu kita kalau dikasih beban melakukan amalan tanpa niat. Ya, satu beban yang sulit kalau kita diberi beban oleh Allah melakukan satu amalan tanpa niat. Karena enggak mungkin seorang berbuat kecuali dengan niatnya. Orang yang akil dan akhlak dengan niat. Wal iradah, ya, iradah itu adalah niat. Wal insan la yaqulu fi akhir al-lail illa min ajli shaum. Seorang tidaklah makan di akhir malam sahur kecuali memang dia niat puasa, mau puasa. Walau kana muradu mujarral aql lam yakun min adati an yaqula fi hadzal waqti. Ya, kalau semata-mata mau makan, kalau semata-mata dia mau makan, tidak ada niat puasa, dia tidak punya kebiasaan makan jam segitu di akhir malam, sehingga inilah niat. Semata-mata dia sahur, dia sudah niat. Tetapi walakin yahtaju ila mithli hadha as-su'al, tapi soal yang disampaikan tadi masalahnya apakah satu niat ketika di awal Ramadan itu cukup untuk semua Ramadan, itu masalahnya. Butuh, soal yang tadi itu butuh kepada satu gambaran. Lau kudira, kalau ditakdirkan, dimisalkan anna shakhsan nama qabla ghurubi syams, ada seorang tidur sejak sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib sudah tidur di Ramadan, di bulan Ramadan, wa baqiya naiman lam yukhidhu ahadun harfal al-fajr min yawmi tali, enggak ada yang bangunkan sampai besok subuh. Ya, sebelum malam dia sudah tidur, sudah subuh baru bangun, berarti enggak niat di malam harinya. Fa innahu lam yadlu min al-lail, berarti di malam hari tadi dia tidak puasa, tidak niat. Li shaumit yaumi tali, untuk puasa hari berikutnya. Sudah tidur. Fa hal naqulu inna shaumahu al-yawma tali yaumun sahih? Apakah di hari tadi, di hari yang dia baru bangun, kalau dia lanjutkan puasa, sah puasanya atau tidak? Iya. Kembali ke masalah yang tadi. Apakah niat satu kali Belum cukup bisa sampai akhir Ramadan, apa harus siang malam? Oh, nakul atau kita katakan inna shaumahu ghairu sahih, puasa dia tidak sah. Kenapa? Liyana ulam yanwi minilahi, karena dia tidak niat tadi malam. Nakul ini kata si beliau, kata si Muhammad rahimullah, kita katakan inna shaumahu sahih, puasanya sah. Kenapa? Li'annal qaul rajih, karena pendapat yang kuat anna niyata siyam Ramadan, bahwasanya niat puasa Ramadan fi awwalihi kafiyah, sejak awal Ramadan dia niat sudah cukup untuk seterusnya. Fala yahtaju ila tajdid niyyah li kulli yawm, sehingga tidak butuh untuk ada tajdid, ada pembaharuan niat setiap malam. Allahumma illa kecuali an yujada sababun yubihu fitrah, kecuali kalau ada sebab yang menyebabkan dia berbuka, payuftir bi asna syahr, kemudian di tengah batu jalan di tengah bulan dia berbuka, fahina idin, maka ketika itu lahud dan niyatin jadidah, harus ada niat baru, listi nasib untuk mulai puasa lagi. Hukum asalnya berlaku dari awal Ramadan sampai akhir. Jadi kalaupun dia ketiduran dua malam, tak masalah. Misalnya. Nah, tapi masalahnya kalau di tengah-tengah bulan dia mungkin haid wanita atau safar atau lain haid batal, maka butuh tajdid, butuhnya baru lagi untuk puasa. Demikian. Nah, mohon maaf. Satu masalah lagi. Adalah kalau seorang yang di malam 29 atau malam 30 misalnya dia ngantuk, ya, sehingga dia tidur, tapi dia berniat dalam hatinya, pokoknya kalau besok Ramadan saya puasa, ya, mungkin nunggu sidang apa namanya? Isbah kelamaan, ngantuk dia sudah. Sudah, nanti besok aja lah, nanti dia. Kalau besok Ramadan pokoknya sepuasa. Apakah boleh seperti ini atau tidak? Yang mengaitkan niatnya dengan kalau besok Ramadan saya puasa. Ternyata ketika besok benar puasa, sudah tentukan oleh pemerintah sekarang puasa. Apakah sah puasanya? Disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala siamka sahih, puasa kamu yang seperti itu keadaannya sah. Lianna niyata tattabi'u ilma, karena niat itu mengiringi ilmu. Wa anta lam ta'lam bi anna hadzal yaum ramadan wa tanai, karena engkau tidak tahu hari ini hari Ramadan adalah sebab engkau tadi malam tidur. Wa niyatuka, maka niatmu kan niat kulli muslim. Niyatuka, niatmu tadi annahu idza kana ghadan min Ramadan, kalau besok Ramadan fatasai, kamu puasa. Fama damat hadhihi niyatuk, selama ini adalah niatmu, faqad nimta ala niyatin sahihah, kamu niat afan, kamu tidur dalam keadaan memiliki niat yang benar. Wa in kana mu'allaqah, walaupun terkait dengan kalau besok Ramadan maka saya puasa, ya, lakin ta'liqul ahkam wa ta'liqun niat wa ta'liqud du'a wa ma sabadari amrun thabitun syar'an, mengaitkan hukum dengan perkara tertentu, mengaitkan niat, mengaitkan dua doa dengan perkara tertentu adalah perkara yang syar'i. Ya, sehingga kejadian seperti itu, kalau seorang ada demikian ketiduran pas subuh, ternyata nanya ke istrinya, ke keluarga, gimana? Ada pengumuman? Oh iya, apa namanya? Tadi katanya dari malam, katanya sekarang masuk puasa. Dan keadaan dia bangunnya sudah ada. Maka kita katakan kamu puasa, sah puasamu karena kamu sudah berniat. Nah, wallahu a'lam. Soal ini mungkin siang ini kita baca. Kita berlanjutannya kita baca lagi, insyaAllah.